قال الإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله تعالى وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته أو من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. الإمام الصابوني dalam lanjutan dari kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis, dalam paragraf-paragraf ini menyebutkan tentang permasalahan aliyat. Allah Subhanahu wa taala yarhamukallah Al-Mu'alif menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aliyat, tangan. Sebagaimana disebutkan, telah warid datang dari Al-Qur'an dengan penyebutan al-yadain. Al-yadain dalam Al-Qur'an, sifat aliyat itu ada datang dalam berbagai macam sirah. Pertama sirah al-ifrad, bentuk mufrad tunggal. Kedua dalam bentuk tasniyah, bentuk dua. Dan yang ketiga dalam bentuk jamak, enam. Lebih dari dua. Bentuk tunggal, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Ini bentuknya satu. Yadullahi secara letter lex-nya itu tangan Allah. Yad hanya satu. Tapi nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Adapun yang bentuk dua dalam ayat-ayat yang telah kita baca, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberi nafkah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain disebutkan bi aidina dengan bentuk jamak. Maka sebetulnya tidak ada yang namanya Al-Qur'an itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan hadis apabila itu sahih tidak akan sama sekali bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena sebagian orang mempermasalahkan bagaimana kita menetapkan tangan Allah dua, sementara dalam ayat-ayat yang lain hanya dalam bentuk satu. Dalam ayat yang lain bahkan dalam bentuk jamak. Maka kita katakan bahwa hal ini tidak ada pertentangan. Karena Al-Qur'an turun dengan memakai uslub bahasa Arab. Bahasa Arab yang fasih, yang mubin, yang jelas. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Al-yad dengan kedua tangannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat dua tangan. Sekian banyak ayat menyebutkan permasalahan ini. Lantas bagaimana dalam bentuk tunggal? Maka kita katakan dalam bahasa Arab, suatu bentuk tunggal apabila disematkan atau dinisbahkan kepadanya kepada sesuatu yang lain, diidhofahkan, disandarkan, suatu bentuk tunggal apabila disandarkan kepada yang lainnya, ini menjadi umum. Sifatnya menjadi umum. Apa, bagaimana maksudnya umum? Maksudnya umum itu tidak mesti harus kemudian hanya dalam jumlah satu. Kita katakan misalnya Baitullah, rumah Allah misalnya. Ini bentuk satu misalnya. Tetapi tidak selamanya ketika dikatakan Baitullah itu harus dipahami hanya satu masjid. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, terserah. Yang pasti sifatnya ketika jumlah itu satu, kemudian disandarkan, diidhofahkan kepada sesuatu, maka itu tidak melazimkan bahwa jumlah itu akhirnya satu. Ketika disandarkan. Ketika diidhofahkan. Tidak. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi. Nikmah di sini satu bentuknya. Karena jamak dari nikmah ini ni'am, ya. Jamak dari nikmah itu ni'am. Ni'am itu artinya nikmat-nikmat. Sementara kalau nikmat yang satu itu apa? Nikmah. Satu. Sekarang kita lihat dalam ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apakah kemudian di sini kita memahami apabila kalian menghitung-hitung satu nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu? Tidak. Kenapa kok kita bisa, apa kata Allah, katakan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah? Mengapa? Karena nikmat Allah banyak. Nah, berarti ini. Padahal di sini bentuknya satu, nikmat. Disandarkan kepada Allah. Nikmatullahi. Dari sini, dari ayat ini kita mengetahui bahwa ketika bentuk satu, ya, mufrad, itu disandarkan kepada yang lainnya, itu kehilangan kekhususan satu. Artinya bisa satu, dua, tiga, empat, bahkan banyak. Terbukti ini. Tentunya kita tidak menyangsikan dan tidak meragukan bahwa ayat ini artinya wa in ta'uddu ni'mat Allah, apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, nah ini, nikmat Allah banyak sehingga la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Paham ini ya? Maka dari sini kita ketahui bahwa ketika datang ayat yadullahi fawqa aydihim, bukan diartikan tangan Allah yang satu di atas tangan mereka, tidak. Nah, karena ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah memiliki sifatnya kedua tangan. Seperti itu. Sehingga dalam ayat yadullah itu tidak melazimkan satu. Umum. Lantas bagaimana dengan adapun yang ayat-ayat yang di situ menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan? Ini jelas menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada iblis, apa yang menghalangi engkau untuk engkau ini sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ini jelas. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Ini jelas. Yang berikutnya, lantas bagaimana ketika lafaz yad ini datang dalam bentuk jamak? Artinya lebih dari dua. Atau apa namanya? Nah, maka kita katakan di antaranya disebutkan oleh para ahli lughah bahwa yang namanya jamak ya itu minimalnya berapa? Hah? Berapa? Dua. Nah, ini jamak itu minimalnya dua. Nah, makanya salat berjamaah berapa orang? Dua di dalam jamaah. Nah, ayat lain yang mengatakan hal ataka haditsu. Nah, di dalam surat hal ataka naba'ul itasawwarul mihrab khasmani bagha ba'duhum ala ba'd. Ketika Daud datang kepadanya dua orang menaiki mihrabnya, ya, itu yang datang khasmani bagha ba'duhum ala ba'd, dua orang yang sedang berselisih, itu mengadukan kepada Daud tentang apa permasalahannya. Khosmani ini bentuknya jelas dua. Persis di ayat yang sama Allah menjelaskan ittasawwaru al-mihrab. Tasawwaru ini untuk bentuk jamak. Bukan untuk bentuk dua. Dari sini kita mengetahui bahwa aqallul jama' paling sedikit jama' itu dua. Sehingga dari sini kita mengetahui tidak ada isyar ketika ayat-ayat di situ menjelaskan memakai bentuk jama' tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan bahwa ini dalam rangka al-muwafaqah. Berarti artinya muwafaqah gimana? Ketika itu Allah mendatangkan dengan sigo ta'zim, Allah Subhanahu wa taala adalah banyak dalam ayat-ayatnya memakai kata-kata nahnu. Ya. Ini sebagian syubhatnya Nasoro. Nah, itu buktinya Rob kalian mengatakan nahnu, berarti lebih dari satu. Nah, seperti itu ya. Tentunya ini suatu pengkaburan dalam makna bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang namanya jamak nahnu antum itu terkadang dipakai untuk satu orang dalam rangka apa? Ta'zim, dalam rangka ihtiram. Ketika Allah mengatakan nahnu khalaqnakum, itu Allah ingin mengagungkan dirinya. Tidak kemudian nahnu khalaqnakum artinya kami lebih dari satu yang menciptakan kalian, tidak. Nah, maka ketika bi'aidina, nah ini. Ketika mudhofnya itu nahnu, maka atau mudhof ilaihnya nahnu, maka mudhofnya pun juga harus berbentuk jamak. Ini pelajarannya insyaallah bukan di sini, tapi yang pasti kita mengetahui tidak ada pertentangan ketika sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala datang dalam sigha mufrad ataupun dalam sigha al-musanna ataupun dalam sigha jamak. Kemudian al-muallif di sini menyebutkan lima khalaqtu biyadaya. Berarti kita mengetahui akidah Ahlussunnah menetapkan bagi Allah itu tangan dua sifatnya apa? Dua tangan. Bizikril yadain, dua. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan yunfiu kaifa yasha. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat dua tangan. Bahkan kedua tangannya terbuka lebar memberi infak dan nafkah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Waradatil akhbar siha, dan juga datang hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizikril yad, dengan penyebutan tangan. Artinya sifat tangan ini jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tangan ya tangan. Seperti itu. Artinya wajah ya wajah. Artinya rahmah ya rahmah. Kalau kata mereka kita mengikuti orang-orang yang katanya menuhankan akalnya, ini memakai akalnya sebagai tolak ukur bahwa itu ini permasalahan permasalahan penting akidah. Jangan sampai kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Enggak bisa ini. Maka kita harus tetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan mahasisinya Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Tidak bisa kita tetapkan artinya ya tangan-tangan, tidak. Artinya tangan itu nikmat sebagiannya. Artinya tangan itu kudrah, kemampuan, dan yang lainnya. Kata mereka seperti itu. Maka kita katakan pertama. Agama Islam. Dengan segala rinciannya. Antum kalau baca pembahasan masalah fikih. Ya. Ini ya bukan hanya fikih saja. Tapi banyak lah. Pembahasan masalah fikih dirinci luar biasa. Kalau kita buka sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Al-Albani mulai takbir, makanya judulnya apa? Sifat salat Nabi minat takbir ila taslim. Kurang lebih seperti judulnya. Dari takbir sampai taslim dirinci. Takbirnya bagaimana, posisi tangannya bagaimana, bacaannya apa saja, kemudian letak ketika sujud, ketika i'tidal, ketika ruku, semuanya. Ketika ruku ada rinciannya semua. Permasalahan puasa rinci, haji. Nah, antum kalau baca hadisnya Jabir, hadis panjang tentang permasalahan haji, kisah hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua di satu persatu kejadiannya ditulis disebutkan. Ini agama Islam yang menunjukkan kebatilan ucapan mereka. Mengapa? Permasalahan akidah yang seperti ini, kalau memang benar ucapan mereka, mana rinciannya? Mengapa tidak ada rinciannya sama sekali? Mengapa dibiarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ya selesai, enggak ada dirinci bagaimana? Nah, kalau memang permasalahannya berbahaya, yang di situ ada makna bisa kemudian penyerupaan kepada makhluk, kenapa tidak jelaskan? Nah, berarti ini menunjukkan bahwa permasalahannya jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yad, al-wajh, ya selesai, itu maknanya jelas. Tidak perlu ada perincian bahasan lagi. Seperti itu. Orang-orang kufar Quraisy, bahkan umat-umat yang terdahulu, kita-kita yang terdahulu, itu tidak ada sama sekali mereka menentang permasalahan asma wa sifat. Antum kalau temui orang-orang kufar Quraisy dalam sekian hadisnya mempermasalahkan tentang asma wa sifat, hebat. Kecuali satu, sifat Ar-Rahman saja. Sudah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian utusan Quraisy mengatakan, tulis dengan Bismikallahumma. Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Sudah, cuma satu ini. Yang lainnya tidak ada mereka menentang. Nah, ini orang-orang kufar Quraisy, kafir. Dalam permasalahan asma wa sifat, kecuali Ar-Rahman saja, tidak ada menentang sama sekali. Bahkan umat-umat yang terdahulu, tidak ada sama sekali. Nah, kecuali sebagian kecil. Sifatul yad, sifatul istiwa, sifat yang lainnya tidak ada. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui kekeliruan kesesatannya orang-orang yang mentakwil-takwil, atau mentaktil, mentahrif asma wa sifat. Mereka dalam hal ini lebih parah dari orang-orang kufar Quraisy. Nah, yang di mana orang-orang kufar Quraisy itu terhadap ajaran agama Islam itu sangat menentang. Kalau bisa ada sesuatu yang dipakai untuk mereka menjatuhkan nama agama Islam, mereka akan lakukan. Tapi ternyata dalam permasalahan asma wa sifat tidak ada kecuali sedikit. Ar-Rahman itu aja sudah. Yang lain tidak ada sama sekali. Nah, maka dari sini kita mengetahui kebatilannya syubhat-syubhatnya ahlu ta'wil atau ahlu ta'til ataupun ahlu tashbih. Nah, di sini disebutkan kisahnya Muhajatu Musa Adam. Sebagaimana kata al-mu'alif, datang hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan yad. Ka khabari muhajati Musa Adam wa qawlihi lahu Di sini kisahnya Musa dengan Adam, ya. Antum tahu, Musa mengatakan kepada Adam, khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau dengan kedua tangannya dan membuat para malaikat sujud kepada engkau. Syahidnya di sini Musa pun menetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan. Terbukti kisahnya penciptaan Adam diketahui oleh Musa. Seperti itu kisah yang panjang tentang bagaimana Musa mengatakan engkau yang yang menyebabkan keluarnya Bani Adam dari Al-Jannah. Seperti itu. Maka dijawab dengan Adam, dengan jawaban yang kurang lebih, suatu dosa yang telah tercatat, catatan takdir, seperti itu ya, kurang lebih mana yang seperti itu. Maka intinya Adam artinya, sudah takdir, mau gimana lagi. Nah, walaupun jangan disalahpahami, bolehnya berhujjah dengan takdir. Ketika dalam suatu kemaksiatan atau suatu kekeliruan atau suatu kesalahan, boleh berhujjah dengan takdir dalam suatu kemaksiatan atau suatu kekeliruan itu ketika atau secara umum seseorang boleh berhujjah dengan takdir dalam dua kondisi. Yang pertama, dalam suatu musibah. Tertimpa musibah, ini harus. Kita katakan sudah qadar Allah. Sudah takdir. Ya. Ini kondisi pertama, seseorang berhujjah dengan takdir. Disyariatkannya seseorang berhujjah dengan takdir. Musibah, anak meninggal, kecelakaan, jatuh, sakit. Dan yang lainnya dari musibah-musibah yang ada. Ketika musibah. Yang kedua, seseorang disyariatkan dan boleh berhujjah dengan takdir dalam kondisi kemaksiatan yang dia sudah bertobat darinya. Nah, ini boleh. Ini disyariatkan. Orang berbuat maksiat, menyesal, bertobat, selesai, menangis, menyesal, dia berazam untuk dia kembali lagi. Seperti itu. Kemudian ada orang lain, kamu kok kenapa kok waktu itu kamu melakukan seperti ini sih? Kamu ini kok bermaksiat seperti ini? Maka boleh bagi dia, ketika dia sudah bertobat, sudah, untuk dia mengatakan, sudah, qadar Allah, mau gimana lagi? Nah, dalilnya apa? Ini, kisahnya Adam bersama Musa. Ketika Musa mengatakan seperti itu kepada Adam, maksudnya Adam kurang lebihnya maknanya sudah qadar Allah, mau gimana? Seperti itu. Sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada aku. Nah, ini dua kondisi yang seseorang boleh berhujjah atau disyariatkan berhujjah dengan takdir. Adapun di lain dua kondisi ini maka terlarang. Walaupun benar, bahwa segala sesuatu itu takdir. Tapi bukan berarti, ya itu tadi kisahnya banyak, Umar bin Khattab dengan pencuri, ya. Nah, ya amal mu'minin, syai'un, qad katabahullahu li. Ketika mau dipotong tangannya, katanya pencuri ini kepada Umar, ya, wahai amal mu'min, sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada aku, maunya dia itu, aku gak bisa menghindar, gimana lah sudah takdirku. Nah, ini. Mencuri, ketangkap, terus berhujjah dengan takdir. Nah, katanya Umar bin Khattab, ya sudah, enggak apa-apa, aku potong tanganmu. Ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai, enak kan? Seperti itu. Sudah, kamu enggak usah protes juga, gitu loh. Katanya Umar seperti itu. Nah, ini, ya memang kita katakan, perbuatan dia sudah Allah takdirkan, tapi enggak bisa. Kemudian ini dinisbahkan, artinya takdir disalahkan. Nah, bukankah manusia juga punya kehendak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati kita itu Allah ilhamkan kefujuran dan ketakwaan. Bisa manusia memiliki ikhtiar. Manusia memiliki pilihan. Manusia memiliki kehendak. Walaupun kehendak ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, manusia ini bukan mujbar. bukan jabriyah, artinya tidak punya pilihan. Tidak. Manusia punya pilihan. Wa mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwa Allah disifati dengan salah satu sifatnya adalah tangan. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dibawakan oleh mu'alif, la aj'alu salihi dzurriyyati man khalaqtu bi yadi, aku tidak akan jadikan orang-orang soleh dari keturunan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti makhluk yang aku katakan kepadanya kun fakana. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Ini hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam takhrijnya Syarah Al-Aqidah Thahawiyah. Nah. Di situ ada sebuah rawi yang bernama Ibrahim bin Abdullah bin Khalid Al-Misisi wa huwa kadzab. Matruk. Kadzab. Sehingga hadis ini dhaif. Dalam hadis ini ada membawa satu permasalahan tentang siapa yang lebih afdal antara Bani Adam dengan malaikat. Seperti itu. Ini hal ini juga sebenarnya dibahas antara di para kalangan para ulama. Siapa yang lebih afdal? Bani Adam manusia yang soleh dengan malaikat misalnya. Seperti itu. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi katanya Syekh Rabi' hafizahullah taala disebutkan dalam kitabnya ini, syarahnya ini, wa hadhil qadiyah tarakul khawdi fiha aula. Ini pembahasan siapa yang lebih afdal, malaikat atau orang Bani Adam. Masalah ini ditinggalkan lebih utama katanya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Karena memang tidak ada dalil nas yang menjelaskan siapa yang lebih afdal, malaikat atau Bani Adam, manusia keturunan Adam, walaupun yang saleh misalnya. Yang jelas ada dalilnya itu memang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairul bashar. Ana khairu bani Adam. Ana ibnu Abdul Muttalib. Seperti itu. Kurang lebih Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu menjelaskan bahwa beliau adalah sebaik-baik manusia. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan sebetulnya ibarat ini ibarat yang tidak salah sepenuhnya. Bahkan mungkin kita katakan benar. Sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ini afdal khalq. Makhluk yang paling utama, yang paling mulia. Maka diberi ta'liq oleh Syekh Al-Albani dalam salah satu kitabnya bahwa ibarat ini tidak ada nas secara syar'i yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam makhluk yang paling mulia. Memang dari sisi makna dan yang lainnya bisa menunjang, bisa dikuatkan pendapat ini bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Tetapi kita dituntut untuk memiliki adab bersamaan nusus. Nah, ini memang penting ya, ikhwan. Kita dituntut untuk memiliki adab bersamaan nusus, bersama dalil. Nah, kita pun harus memiliki adab bersama wahyu. Seperti itu. Sehingga hal-hal ini ahsan atau lebih baiknya ditinggalkan ibarat-ibarat yang memang tidak ada dalilnya. Baik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdausa biyadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-firdaus, surga firdaus dengan tangannya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tangan dan Allah memiliki kedua tangan. Tetapi tadi maknanya jelas kita ketahui, tetapi kaifiyahnya, hakikatnya ini yang tidak bisa kita ketahui. Qaidah yang disebutkan oleh Imam Malik ketika ditanya seseorang tentang istiwa, kaifa istiwa Allah, bagaimana istiwanya Allah ya Imam Malik? Maka dijawab oleh Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Ini kaidah berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal kaifu majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Nah, ini penting. Katanya Imam Malik jawab, al-istiwa' itu ma'lum, maknanya diketahui. Wal kaifu, adapun bagaimana tata caranya, ini majhul. Di sisi makhluk, ini majhul. Makhluk tidak mengetahui, kita tidak mengetahui. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui kaifiahnya, tetapi tidak mengkhabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan kepada kita. Sehingga kita katakan al-kaifu majhul. Tata caranya bagaimana? Itu majhul, tidak diketahui. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentang bagaimana ini. Kalau sudah permasalahan sifat-sifat Allah, itu jangan ada pertanyaan bagaimana. Nah. Seperti itu. Ini bid'ah. Kenapa? Tidak ada salaf sahabat yang lainnya. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan sekian banyak sifat. Atau hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang berbagai hadis. Allah itu marah, Allah itu ketawa, Allah itu heran. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana marahnya, bagaimana ketawa? Tidak ada para salaf melakukan seperti ini. Nah, sehingga ini berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Sabuni rahimahullahu taala wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an wa waradat biha al-akhbar as-sihah min as-sam'i wal-basari wal-'aini wal-wajhi wal-'ilmi والقوه والقدره والعزه والعظمه والاراده والمشيئه والقول والكلام والرضا والسخط والحياه واليقظه. طيب kata mu'alif di sini, begitu pula mereka ashabul hadis, salaf ashabul hadis itu berpendapat dalam seluruh sifat-sifat yang Al-Qur'an turun dengan penyebutannya atau hadis-hadis yang sahih menyebutkannya. Kaidahnya seperti itu. Maka kita katakan as-sam'u. As-sam'u ma'lum. Wal kaifu majhul was-su'al anhu bid'ah. Wal basaru ma'lum. Wal kaifu majhul was-su'al anhu bid'ah. Seperti itu. Wal 'ain. Adapun sifat sama' banyak ya. Dalil. Yang menjelaskan Allah itu mendengar. Nah, wa huwa as-sami'ul 'alim banyak. Innani ma'akum asma' wa ara. Aku bersama kalian. Mendengar, aku mendengar dan aku melihat. Kisahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika hijrah. Nah, kemudian juga Al-Basar. Al-Basar di sini dalilnya banyak, wa huwa samiul basir. Nah, kemudian juga Al-Ain. Tajri bi'ayunina. Nah, banyak ain. Jazaa liman kana kufir walitasna ala aini. Banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang ain. Wal wajh juga seperti itu. Kullu syai'in halikun illa wajhullah. Segala sesuatu di muka bumi ini pasti akan hancur. Pasti akan musnah. Seluruh makhluk akan musnah kecuali tersisa wajhullah. Wajhullah memang artinya zat Allah, tapi adanya wajah menunjukkan bahwa hukum asalnya wajah pun ada. Walaupun di situ para ulama memperkecualikan di situ ada beberapa makhluk yang memang ikut abadi, tidak musnah. Beberapa makhluk yang ikut abadi. Keabadiannya makhluk ini bukan pada zatnya tapi tabi'. Ikut pada keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-jannah wan nar. Nah, al-jannah wan nar ini tidak akan musnah. Seperti itu. Begitu juga ar-ruh. Ar-ruh ini tidak akan musnah. Nah, ketika ruh diciptakan, sudah ada orang yang meninggal jasadnya. Tapi ruhnya tidak. Ya, kan seperti itu. Sudah sampai di alam kubur, sampai nanti dibangkitkan, dipertemukan lagi, sampai nanti di al-jannah wan-nar. Seperti itu. Nah, dan juga disebutkan oleh para ulama diantaranya al-arsh, walaupun ana belum mengetahui dalilnya apa al-arsh ini, tapi disebutkan oleh para ulama. Nah, seperti itu. Kemudian juga tulang ekor. Ada bagian dari Adam atau Bani Adam yang tidak akan hancur walaupun sudah. Sebagian datang hadis, siapa? Tulang ekor ya. Seperti itu, nah. Dan yang lainnya. Nah, ini makhluk-makhluk ini juga akan abadi. Tetapi keabadiannya bukan karena zatnya, tapi mengikuti. Nah. Begitu juga al-ilm, nah, ini jelas. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan al-ilmu, banyak. Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, wa huwal alimu bidzati shudur, banyak. Tentang ilm. Wal quwwah. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Quwi. Innallahu warazzaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwah, pemilik kekuatan. Manusia pun memiliki kekuatan. Tetapi kekuatannya Allah sesuai dengan kebesaran dan ketinggiannya. Adapun kekuatannya manusia sesuai dengan kerendahan dan kehinaannya. Seperti itu. Sehingga tidak ada masalah. Dari sisi makna, ya sama. Dari sisi makna, sama. Tetapi dari sisi hakikatnya, ini yang jelas jauh berbeda. Dari sisi asal penamaan pun sama. Seperti itu. Makanya kita katakan, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, ibarat yang benar itu sebetulnya tamsil. Ini yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tasybih secara mutlak ini kurang tepat. Walaupun akhirnya ibarat ini banyak dipakai oleh para ulama, tetapi yang dimaksud dengan para ulama yang kita dilarang untuk mentasybih yaitu dari sisi yang apa namanya penyerupaan pada hakikatnya seperti itu. Karena bahaya ya. Ketika kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala tasybih secara mutlak, ini bahaya. Nah, karena adanya keserupaan dari beberapa sisi, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadmuriyah. Nah, ini kaidah-kaidah Tadmuriyah ini bagus tentang kaidah-kaidah asma wa sifat sebetulnya. Tidak ada dua zat kecuali di situ mesti ada unsur kesamaan dari dua zat. Ketika dua zat ini ada, mesti ada unsur kesamaannya. Dari berapa sisi? Dari berapa sisinya saja? Dari sebagian sisi-sisinya saja. Sebutkan zat yang kemudian tidak ada sama bersamanya sama sekali antara satu dan yang lainnya. Ada? Hah? Apa saja? Coba antum cari antara satu zat dengan zat yang lainnya yang tidak ada persamaannya sama sekali. Coba sebutkan. Hah? Ada kira-kira? Batu dengan air ada persamaannya? Nah, ada enggak? Batu dengan air ada persamaannya enggak? Ada, sama-sama punya berat. Ya. Sama-sama berwujud. Sama-sama bisa dirasakan. Nah. Kan enggak harus jangan dibayangkan sama itu sama-sama cair, sama-sama keras ya. Enggak, nanti cuma bilang persamaan dari sebagian sisinya. Ada enggak? Enggak ada. Mesti ada dari sebagian sisinya itu sama. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tasybih ini, tasybih itu apa? Penserupaan dari sebagian sisinya saja. Ya. Ini kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membawa bisa berakibat kepada pentaktilan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tasybih ini kita nafikan secara mutlak dari Allah, maka ini bisa membawa akibat kita mentaktil asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Sudah wadih. Monggo, apa? Ini di sini orang Sunda banyak. Mangga. Silakan. Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan? Nah, gimana? Kok Syekh Utsaimin bisa mengatakan kalau ini tasbih ini kita nafikan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengakibatkan akibatnya kita mentaktil asma wa sifat. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Nah. Kalau yang barusan ini paham, enggak usah buka buku sudah. Kalau barusan ini antum paham, insyaallah bisa menjelaskan. Nah. Hah? Dr. Rudy? Iya. Nah. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Paham ini ya? Kalau tasbih ini secara mutlak, tasbih antara al-khaliq dan makhluk ini kita nafikan secara mutlak, berarti enggak boleh sama. Hah? Enggak boleh sama. Secara mutlak enggak boleh ada yang enggak boleh sama. Sama sekali, ya. Berarti termasuk makna-maknanya enggak boleh sama. Ya. Asal penamaan enggak boleh sama. Ya selesai. Berarti Allah enggak disifati dengan sifat apapun. Karena makhluk memiliki sifat al-quwah misalnya, al-qudrah atau al-hayat, hidup ya. Nah, enggak boleh sama sudah. Berarti Allah enggak boleh punya sifat hayat. Nah, ini mentaktil. Seperti itu. Paham ya? Nah, kenapa Asy-Syaikh Utsaimin ketika menulis Qawaidul Mutla itu memakai ibarat tasybih. Ketika dalam syarahnya Asy-Syaikh Utsaimin rujuk dari ibarat ini, kan kemudian menjelaskan mengapa pentingnya ibarat ini dibenarkan menjadi tamtsil. Itulah di ibarat apa akibatnya kadang berakibat fatal. Bisa ini menjadi hujah terhadap kita. Hah? Ahlul batil akan menjadikan ini hujah terhadap ahlu sunnah. Seperti itu. Nah. Baik, ahsan tabarakallahu. Paham tuh ya ikhwan? Ini wajahnya banyak yang gini. Ini sudah paham atau baik. Mudah-mudahan paham. Alhamdulillah. Fahimahu man fahimahu wa jahilahu man jahilahu. Ala kulli hal nahmadullah taala. Kalau yang belum paham di murojaah bersama yang sudah paham. Baik, yang kemudian berikutnya Al-Qudrah. Ini juga jelas ada dalilnya. Innallaha la kulli syai'in qadir al-izzah. Fabi izzatika banyak. Al-azamah wa huwa as-sami'u. Innallaha na. Man dalla gimana ayat kursi? Terakhirnya gimana? Hah? Wa huwa yang ada azimnya itu ayat kursi ini. Hah? Wa huwal aliyyul azim. Nah, azim, azamah. Terus kemudian al-iradah jelas ini. Nah, yuridullahu bikumul yusra, yuridu itu iradah, wal masyiah. Masyiah, insyaallah itu masyiah. Apa perbedaan masyiah dengan iradah? Nah, ini juga sudah lewat bersama kita. Masyiah dengan iradah. Ada yang bisa menjelaskan? Iradah dengan masyiah itu apakah sama ataukah beda? Irada, bahasa Indonesia-nya apa? Kehendak. Nah, bantu nih. Masyiah, bahasa Indonesia-nya apa? Kehendak juga. Nah, berarti sama apa enggak ini? Sama apa beda? Nah, Pak Antis. Bisa menjelaskan? Abu Ihsan. Irada dengan masyiah. Apakah ini sinonim atau anonim? Ada persamaan, ada perbedaan. Hat, kalau gitu apa persamaan, apa perbedaan? Masih syariah. Hah? Tidak ada syariah dan tidak ada kauniyah. Itu kalau irada. Baik, kalau masyiah ada masyiah, syariah dan kauniyah. Nah, ini pembahasan ini mungkin ana bahas, ana mungkin sampaikan lebih dari 10 kali kalau enggak salah. Kalau antum ikut kajian di sini, di di Al-Furqan atau di pondok ini kayaknya lebih dari 10 kali ini anak bahas ini. Masya Allah. Ya sama. Sering ya? Hah? Sering apa enggak? Enggak nyampe. Berapa kali kira-kira sama? Sering apa enggak ini sama? Sering. Nah, kalau gitu Salman yang jelaskan. Nah, Akhwa Afik, ah, bisa menjelaskan tentang iradah dan masyiah secara ringkas? Iradah syariah. Yang apa? Yang Allah ridhoi. Ini syariah. Syariah. Nah. Jadi iradah itu ada dua. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Bukan masyiah ya, Wisan. Iradah. Iradah syariah itu apa kaitannya? Iradah syariah itu kaitannya dengan kecintaan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah. Ya, ini iradah syariah. Entah terjadi, entah tidak, yang pasti kehendak Allah syariah ini kaitannya dengan kecintaan Allah dan ridhonya. Seperti itu. Kalau Allah mencintai sesuatu, kalau Allah ridho terhadap sesuatu, berarti itu di situ ada iradah syariah. Walaupun sesuatu itu terjadi atau tidak. Kan gitu ya? Nah, contohnya apa? Salat Allah cintai kan? Berarti ini iradah syariah. Walaupun enggak semua orang salat. Seperti itu. Nah, Zaid bin Anas atau fulan. Nah, dia enggak salat misalnya. Hah? Berarti kan tidak terjadi kan pada orang ini ya, pada orang ini perbuatan salat ini tidak terjadi kan? Ya kan? Sehingga tadi. Itulah yang namanya iradah syariah. Kaitannya itu dengan kecintaan Allah dan ridha Allah. Entah terjadi atau tidak. Ada pun iradah kauniyah? Akhul Afik? Atau Akh Salman? Sebentar. Ini sudah pembuka ini. Akh Salman? Sudah mulai paham? Ada pun iradah kauniyah? Yang dia dicintai sama Allah? Tapi? Diridhai apa terjadi? Diridhai. Enggak dicintai tapi diridhai. Gimana ini? Ada sesuatu yang enggak dicintai tapi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Makanya Anda bilang masalah akidah kita harus konsentrasi dan fokus. Salah sedikit, nah ini menyimpang nanti jadi. Kalau sudah menyimpang dari al-haq, shiratal mustaqim, kemana larinya? Anar, larinya anar, hati-hati lah. Seperti itu. Mahabbah dan ridha itu sudah sama. Gak ada sesuatu yang Allah tidak cintai, tapi Allah ridhai. Gak ada. Kalau dicintai, diridhai. Seperti itu. Kalau dicintai, diridhai. Nah, berarti ridha kauniyah, akhwajar. Tidak, namanya iradah kauniyah itu kaitannya dengan takdir Allah. Kalau syariah kaitannya dengan kecintaan dan ridhonya Allah. Adapun kauniyah kaitannya dengan takdir Allah. Artinya yang namanya kauniyah pasti terjadi. Pasti. Tapi belum tentu itu mesti dicintai. Bisa dicintai oleh Allah, bisa tidak. Paham? Pokoknya segala sesuatu yang terjadi, itulah yang namanya iradah kauniyah. Segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Salat, kemaksiatan, jihad, apalagi pembunuhan, syirik, tauhid yang terjadi itu kaitannya dengan iradah kauniyah. Paham? Sehingga iradah kauniyah itu kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyiah itu tidak terbagi-bagi. Masyiah itu sinonimnya dari iradah kauniyah. Seperti itu. Jadi kalau kita katakan ini iradah kauniyah, artinya yaitu masyiah. Nah, masyiatullah yaitu iradah ka iradatullah al-kauniyah. Paham ini ya? Nah. Kalau kita membedakan ini, maka kita selamat dari bid'ahnya Qadariyah dan Jabriyah. Karena kalau Qadariyah dan Jabriyah itu tidak membedakan iradah. Seperti itu. Yang satunya ngeyel bahwa yang namanya iradah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menghendaki entah iradah kauniyah atau enggak, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak boleh dimarahin pelakunya. Ini Jabriyah. Ada punya satunya Qadariyah, tidak bisa. Seperti itu. Yang kalau Allah tidak cintai, ya Allah berlepas diri, ya Allah tidak menciptakannya, ya Allah tidak mentakdirkannya. Karena mereka tidak memisahkan dua jenis iradah. Ini permisalnya dahulu telah Anda sampaikan bolak-balik juga ini. Nah, gitu ya. Abu Kulita masih ingat? Contohnya seperti apa? Nah, Abu Fauzan, imannya Abu Bakar, itu ada iradah apa? Nah, gitu, iradah itu ya. Ada imannya Abu Bakar, ada imannya siapa lagi? Abu Lahab, ya. Iradah syariah. Nah, imannya Abu Bakar ini iradah syariah, kata Abu Fauzan. Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Abu Syafiq setuju atau tidak? Tidak setuju. Kok enggak setuju gimana? Nah. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Iman Abu Bakar. Iman. Berarti keimanan ini setiap Allah cintai kan? Allah ridhoi kan? Dari sisi ini iradah Allah apa? Syariah. Dari sisi bahwa kenyataannya Abu Bakar beriman, berarti terjadi. Nah, ini ada iradah kauniyah. Paham ini ya? Makanya di situ ada pertanyaan lagi, imannya siapa? Abu Lahab, Aksaiful. Ini iradah apa ini? Harus tahu, enggak bisa. Anak sudah capek ngomong ini. Antum depan anak ini. Nah, Aksaiful. Imannya Abu Lahab. Iradah apa? Hah? Iradah kauniyah. Nah, kenapa? Karena sudah terjadi. Siapa yang setuju dengan Aksaiful? Imannya Abu Lahab ini iradah kauniyah. Karena sudah terjadi. Seperti itu. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Abu Abad. Hah? Kauniyah. Berarti setuju dengan Aksaiful. Baik. Ihsan. Kauniyah. Berarti itu iradah kauniyah. Baik. Nah. Antumnya naik bolak-balik sedikit dah. Makan kan. Makanya jangan duduk dengan ahlus syubhat ya. Ahlul bid'ah ini banyak syubhat. Ya. Ini al-haq loh, ini anak sampean al-haq aja entum. Apalagi syubhat ini. Nah. Akhnawal. Imannya Abu Lahab. Iradah kauniyah, baik. Ubaidullah. Iradah apa ini? Kauniyah. Jam 9. Kalau enggak ada yang bisa jawab benar nih enggak selesai dari sini. Ah, Ihsan. Kauniyah, baik. Hudaifah. Kauniyah. Arif. Ah, Arif insyaallah bisa ini. Syariah. Nah, Ahsan tabarakallah. Antumi jangan ini loh, ana bilang imannya siapa? Abu Lahab. Ya, terjadi imannya Abu Lahab. Abu Lahab beriman. Lah terus kok bisa antum bilang irada kauniyah gimana? Hah? Antum jangan keliru dengan paham ya? Nah, memang anda bilang apa? Masa tadi anda ngomong kurang jelas gimana? Antum jangan kayak warung al-barokah loh ya. Ini yang tahu ini cuma peserta dunia seluruh ini. Paham ya ikhwan? Anda bilang imannya Abu Lahab. Ya. Nah, di situ ada irada Allah yang mana? Ya kalau kauniyah jelas enggak ada. Kenapa? Enggak terjadi gitu. Tapi irada syariah. Anda tanya, apakah Allah menghendaki bahwa Abu Lahab beriman? Dari sisi syar'i? Apakah Allah cinta kalau Abu Lahab beriman? Hah? Iya. Allah itu menginginkan semua orang bertauhid menjadi orang mukmin. Makanya Allah ciptakan manusia dan jin dalam rangka bertauhid. Iya kan? Allah cinta kalau Abu Lahab beriman. Tapi enggak terjadi. Kan tadi irada syar'iyah itu kaitannya dengan cintaan Allah. Masa ada iman itu enggak Allah cintai? Yang namanya iman kalau benar-benar iman Allah enggak cintai. Kan enggak ada. Iya kan? Paham ini ya? Paham? Abu Mirza paham? Baik. Kalau begitu, nah, imannya itu obat yang ada di Ambon. Ya, imannya siapa lah? Orang kafir sekarang. Putin. Putin tahu Putin? Vladimir Putin tahu? Itu di situ ada irada apa? Hah? Syariah? Udah? Dan kauniyah juga. Hah? Syariah saja? Sudah? Yakin? Ada yang setuju dengan Abu Mirza? Hah? Ada yang tidak setuju? Jawaban Abu Mirza ini 80%. Kenapa? Ya kita nggak tahu, ntar tunggu si Putin ini sampai meninggal, apakah dia dalam kafir apa enggak. Jangan memastikan dulu di situ nggak ada irada kaunia, nggak beriman, ya siapa tahu lah kasih ide, ya nggak tahu gitu. Memang sampai detik ini, apa namanya, belum beriman dia. Nah, tapi ya nggak tahu. Siapa? Belum meninggal. Lah, nah pertanyaan itu imannya bagaimana? Atau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Ah, Fadal. Dalam apa itu? Sifat mustahil. Bagi Allah ya. Sama ada sifat wajib kata mereka ya. Kidam bako apa seperti itu sifat wajib ya. Nah, mustahil. Mereka itu karena pakai akal. Mereka mustahil Allah memiliki sifat tangan. Karena ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya kan? Dan Allah tidak serupa, jadi mustahil kata mereka seperti itu. Ya, tadi, makanya permasalahan ini kita jawab dengan yang telah lalu. Sifat wajib yang mereka tetapkan, kita tanyakan kepada mereka. Nah, wujud, ini kata mereka sifat wajib bagi Allah SWT. Apakah mereka manusia punya wujud? Nah, pasti mereka akan katakan iya. Nah, begitu menyerupakan dengan Allah. Pasti mereka enggak bisa kecuali oh iya wujud sifat wujudnya manusia itu ya sesuai dengan kerendahan manusia. Kalau sifat wujudnya Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Kata mereka mau seperti itu sudah. Maka kita jawab seperti itu. Ya sama. Tetapkan aja sifat tangan seperti itu. Nah, ini mereka karena memakai akal. Nah. Baik. Nah. Yang lain? Wah bahaya ya. Iya. Permasalahan Al-Quran kalamullah bid'ah Al-Quran itu makhluk itu datang dari filsafat. Ketika khalifah ketika itu Ma'mun mendatangkan menerjemahkan kitab-kitab filsafat dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Itu awal kejadian yang mencelakakan kaum muslimin itu tadi. Ilmu filsafat ini. Nah, ini bahaya ini. Seperti ilmu filsafat ini bahaya sekali. Nah, akhirnya seperti ini. Siapa Zakir naik? Siapa itu? Ini kebanyakan debat akhirnya kena. Seperti itu. Kena filsafat bahaya. Nah, sehingga kalau ada kuliah yang mata pelajarannya ini, ya berarti haram. Nggak boleh kuliah seperti ini. Hukum asalnya seperti itu. Filsafat. Nah, baik. Yang lain? Baik. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.